Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 1199. Bismillahirrahmanirrahim. Ya manistawa birahmaniyatihi ala arsihi basarul arsu ghaiban birahmaniyatihi kama sarat al-awalimu ghaiban fi arsihi mahattal asar bil athar wa mahattal aghyar bimukhitatu aflakil anwar. Ya man duh zat istawa kang nguasai sapa man ai istaula tegese nguasani sapa man birahmaniyatihi kelawan sifat walasiman ai birahmatihi tegese kelawan rahmate man ala arsihi nguasai ing atase arase man. Basara mongko dadi apa al arsu aras iku tahba hukmihi tetep ing dalem ngisore hukume Allah wa qahrihi lan pameksane Allah kastila isultani kaya oleh nguasai sultan raja bijunudihi lawan piro-piro balane bala tentrane sultan nguasani ala ahli baladihi ing atase wong ahli negoro ahli baladin fasubbiha mongko den serupakaken sapa al maula bendoro yakni Allah disurupakno bisultanin lawan sultan barahmatuhu lan rahmati Allah disurupaken bil junudi lawan piro-piro bala tentara warsuhu lan disurupaken apa arasi Allah disurupaken bi ahlil koryati kelawan penduduk negoro basara mongko dadi apa al arsu aras dadi kuwiben samar ai kuwiben tegesi ilang laisa ora ono iku lahu kedue aras apa wujudun wujud birahmaniyatihi ing dalem keren rahmati Allah aibin nisbati tegesi kelawan dibangsaaken dirahmatihi maring rahmati Allah kama sorot kaya oleh dadi opo al awalimu biro-biro alam Ai as-samawatu degesi piropo langit wal arodu nan piropo bumi. Bamalan barang bima kang indalem samawat arodun iku waiban sirno. Ai waibatan degesi samar fi arsihi indalem arasi Allah. Ai laisa degesi ora ono ikulaha tetap kedua awalim apa wujudun wujud. Binisbati kelawan dibangsahaken lahum maring aras. Suma bayana moko kari-kari mertelaaken sapa musonet. Dalika ing mengkono-mengkono dawuh. Bikaulihi kelawan dawe musonet. Mahatta ya Allah. Ngelebur penyenengan ya Allah al-asaro ing piro-piro afar bayalti afar iku as-samawatu wal aradun wa malam barang fihina kan tetap ing dalam samawat aradun ngelebur bil asari kelawan asar bahwa utai asar iku al-arsu aras. Yana ustuni aras iku asaru rahmati labeti rahmati Allah. Wal awalimu utawi pira-pira alam binisbati lawan dibangsaaken lau maring aras iku kala syai'in. Kaya ora ana suwiji-wiji. Dudu apa-apa. Wa mahauta nang lebur sapa panjenengan al ahyar ing ahyar bahwa ta ahyar iku al arsu aras bumuhita ti aflakil anwar lawan pira-pira perkara kang nglimputi pira-pira falake kabeh nur ai fil anwari tegese lawan pira-pira nur asyabiyati kang disurupaken bil aflaki kelawan cakrawala almuhitati kang nglimputi nglimputi bil arsy kelawan aras bahwa utawi waya utawi aflakil anwar ikutil karahmatu mengkono-mengkono rahmat wal hasil utawi hasile kesimpulane iku ana rahmatahu satune rahmati Allah taala ai isanuhu tegese sifat baguse Allah wa ya ihsan iku alladhi pertara iktando kana terapaken apa ladhi wujudal awalin ing wujude kabeh alam kuliha sekabehane awalin bayani min arsyha saking arasi awalin lifarsyha maring bumine awalin walau la insanu lanam ora ono utawi sifat bagusi Allah iku mawujud laha maring awalin sifat bagus bil wujudi kelaman wujud mawujudat mongko ora ditemu apa awalin. Famuratu mongko utait kang dikarapangkin bi rahmati kelawan rahmat. Iku rahmatu rahmat kawelasan al-ammatu kang umum kang yumrambai. Alati kang wasiat kang ngelimputi apa rahmat kula syain ing sekabiane suwiji-wiji. Yaman ihtajaba fi suruk dikoti izi. Wahai Tuhan yang tegak berkuasa dengan sifat rahmatnya di atas aras, sehingga aras itu lenyap dalam rahmatnya. Sebagaimana alam-alam yang lain lenyap dalam arasnya, Engkau yang telah menghapuskan atau melenyapkan alam dengan alam, dan melenyapkan aras dengan kepungan nur yang meliputinya dari sifat rahmatnya. Oh Bapak, ini keterangannya mun dhuwur sangat. Rahmati Allah yang bersifat umum niku sing nyebabno dadine kabeh alam, kabeh makhluk, sing nyebabaken dadine bumi lan kabeh isine bumi, panyebabaken dadine segoro lan kabeh isine segoro, kanyebabaken dadine langit lan kabeh isine langit, lan kanyebabaken dadine aras dan sekitar sekeliling aras. Niku kabeh niku dadi birahmatillah. Kabeh niku birahmatillah. Sampai malaikat Jibril nanti memberi peringatan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal asya birahmatillah ya Muhammad. Sungguh segala sesuatu itu adalah sebab rahmat Allah ya Muhammad. Segala sesuatu sing ben nanti kula critakno panjang lebar. Sing paling akhir ceritane Jibril, innamal asya birahmatillah. Sampai kanya Nabi ya dawuh, sing dadekno wong mlebu swarga ku dudu amale. Sing dadekno wong mlebu neraka ku bukan dosane. Kabeh iku adalah bikudratillah. Mulane kula njenengan mboten pareng dumeh. Dumeh aja sampe dumeh. Mergo jenenge dumeh niku sebab duwene keistimewaan-keistimewaan. Sampai Imam Ghazali nerangaken dumeh ilmune akeh, kadang wong dadi takabur. Dumeh wong amale kathah, wong dadi sombong. Dumeh wong duwite kathah dadi congkak. Dumeh wong pendukunge kathah dadi kibir. Kibir sombong, congkak ya padha wae. Dumeh wong murite kathah dadi sombong. Dumeh wong rupane ayu dadi sombong. dumeh wong keturunane wong apik dadi sombong. Pirang-pirang. Terus dumeh duwene kekuatan fisik dadi sombong. Para bapak, mulane dikandakno terkadang akeh ilmu dadi hijab. Akai amal dati hijab, akai bondo dati hijab, akai pendukung dati hijab, akai santri dati hijab, rupo ayu, rupo ganteng dati hijab, kekuatan fisik dati hijab. Kapane kabeh niku ndadekno kibir, ndadekno sombong. Berko amal-amale manungsa niku kathah penyakiten. Penyakit-penyakit yang berat niku siji riya. Nomor loro sombong. Nomor telu ujub. Kadah sifat-sifat sing tercela niku kabeh menjadi penghalang tidak diterimanya amal. Ku jenenge penyakit-penyakit. Mulane amal-amal niku para bapak mboten saged dadi penyebab masuk surga. Menjadi penyebab masuk surga itu hanya sekedar lantaran. Lantaran. Bolak-balik niku kula terangno. Wong loro diperiksa dokter, disuntik dokter, diparingi obat dokter waras. Niku namung sarana, perantara. Tapi hakikat kesembuhan adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, semantunuki masalah masuk surga. Iku nggih ngoten. Dadi amal bagus kaya amal jamaah, amal ngaji, amal sedekah, amal zakat, poso, haji, itu hanya perantara dok, merupakan sebab adi untuk masuk surga. Tapi hakikat masuk surga adalah bifadlillah wa birahmati. Mulane sampai malaikat Jibril dawuh ning kanjeng Nabi, innamal asya birahmatillah ya Muhammad. Terus kanjeng Nabi ngendawaken, la yudkhila ahadan amaluhu aljannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana. Illa ayyatahum madani Allah bifadlin wa rahmatin. Nabi mengatakan tidak akan amal seseorang memasukkannya ke surga. Tidak akan. Sahabat sempat terkejut, kemudian bertanya, kamu juga tidak ya Rasul? Nabi menjawab, tidak, aku pun tidak. Artinya amalku pun tidak bisa memasukkan aku ke surga. Illa ayyatahum madani Allah bifadlin wa rahmatin. Kecuali aku diselimuti Allah dengan anugerah dan rahmatnya. Ini bisa diambil satu kesimpulan bahwa hakikat masuk ke surga adalah fadl Allah, adalah rahmat Allah. Dalam bahasa lain karunia, anugerah dari Allah dan rahmat Allah. Semantologi apapun yang ada, binatang-binatang yang besar, binatang-binatang yang sedang, binatang-binatang yang kecil sampai kuman-kuman ini bisa wujud adalah hanya birahmatillah. Tanpa birahmatillah tidak akan wujud. Begitu pula apapun binatang-binatang di laut, mboten saged ngitung, Pak. Pelaut sendiri, penyelam sendiri enggak bisa menghitung. Di laut itu ada berupa juta jenis ikan. Mboten sumarep. Iku semuanya hanya birahmati. Niki jenenge disebut wabehku lebur di dalam rahmat Allah. Tembunge hikam niku wonten lebur. Sampai para bapak wujude bumi, wujude langit lebur di dalam aras. Arasnya Allah lebur di dalam rahmat Allah. Nggih niki tembunge teng hikam sing kita waca. Para bapak, kita tingali tengene Al-Quran, terjemah Al-Quran. Sing hati-hati nek maca terjemah Al-Quran kalau sudah membahas akidah. Nek wis bahas ayat mustabihat. Wonten surat Thoha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Surat Thoha. Saman waca terjemahai. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras. Ini tembung bersemayam niku lho. Bersemayam kaya raja lungguh ning kursi. Itu berarti raja bersemayam di atas kursi mahligai. Loh kapane Allah iku lungguh koyok rojo ning aras, berarti di bawah aras kan tidak ada Allah. Kan berarti di bumi tidak ada Allah, di laut tidak ada Allah. Padahal Allah itu di mana-mana, tapi tidak bertempat di mana-mana. Loro bapak, aja dibayangno Allah kaya ratu ana awake ngono iku. Aja dibayangno Allah lembut kaya kuman. Ora. Allah iku jisime gak ana, cirine gak ana. Jisim halusnya ndak ada, jisim kasarnya ndak ada. Jisim yang halus itu namanya jismun latif. Jisim malaikat itu jismun latif. Jisim jin jismun latif. Jisim setan jismun latif. Ruh ini juga jismun latif. Itu ada jisim. Ini Allah juga ada jisim. Allah tidak punya jismun kafif. Jismun kafif itu jisim yang kasar. Jisim yang latif itu tidak bisa dibuktikan dengan salah satu panca indera. Diduluk meripat ora ketok. Dirungokno kuping ora krungu. Diambu irung ora mambu. Didilat-ilat gak krosok. Digerayah tangan yura kenek. Iku jismun latif. Loro bapak, tapi ana jisine. Malaikat rakib atid selama iki nunggoni kula sampeyan. Selama iki nulisi amal bagus kula sampeyan. Sing kiwa nyateti amal elek kula sampeyan. Selama niki mboten nate kita pireng suarane. Napa pireng? Nek pireng iku bojo sampeyan nek pireng. Mboten nate pireng. Ora tahu dicium baunya. Ora tahu sentuhan. Niku jeneng jismun natif. Kalau jismun kafif namanya jisim yang kasar. Itu adalah jisim yang bisa dibuktikan salah satu. Betul semua panca indera, tapi salah satu. Ya suruh kulo niku enten jisime, jisim kasar. Kenapa bisa dibuktikan dengan telinga? Gondo, ambu. Niku gak kenek dirungokno kuping, ora kenek didelok mripat, tapi bisa nggih ditangkap dengan telinga. Napa dengan hidung. Iku jenenge jisim kafif. Nggih. Para bapak, udara. Udara sing kita serap niku lho, ana rasane semu-semu panas. Ana rasane kadang-kadang sumuk. Kadang-kadang ana rasane dingin. Niku diambu irung mboten kenek, dirungokno kuping ora kenek, didelok mripat gak kenek, tapi kenek dirasakno ambek perasa. Niku jenenge nggih jisim kasar. Allah iku jisim aluse gak ana jisim kasar gak ana. Oh bapak nek belajar teologi, belajar akidah, hati-hati nek belajar sapa ahli filsafat. Sing hati-hati. Nggih. Oh bapak Imam Al-Farabi. Nggih, niku termasuk filsuf Islami. Nggih. Ahli filsafat Islami. Mendefinisikan Allah, man huwa Allah? Allah itu siapa? Allahu jismun latifun la kajismina. Allah itu jisim yang halus, yang tidak seperti jisim kita. Lu kita itu kita sopong. Nah kita manusia yang dimaksud. Lah jin itu namanya jismun latif laka jismina. Setan itu jismun latif laka jismina. Malaikat itu jismun latif laka jismina. Nek kaya ngono Allah dipadakno ambek setan. Allah dipadakno ambek jin. Allah dipadakno ambek malaikat. Madak-madakno iku jenenge syirik. Hati-hati belajar filsafat. Selama ini selalu kita dengar filosof yang mengatakan bahwa al-ma'at tidak akan ada. Almat tempat kembali, surga ku gak ono, besok gak ono surga, neraka ku gak ono. Juga mengatakan bahwa roh itu bukan ciptaan Allah. Para bapak, niku orang-orang ahli filsafat. Semuanya maca terjemah Al-Quran di dalam terjemahan ku sing hati-hati. Niki kula tulis niku terjemahane Quran. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa, lihat surat Thoha ayat 5. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras. Bersemayam niku lho, Pak. Bersemayam ora pinarak lho, Pak. Bersemayam di atas aras. Tuh. Ini kan berarti Allah ku ono arai. Allah ku tanpa jihad, tanpa arah. Kalau di atas aras maka berarti ada arah. Di bawah aras berarti ada arah. Juga membutuhkan tempat. Wong Allah sifati qiyamuhu binafsi. Orang butuh no arah, orang butuh no tempat. Mana ya para bapak? Mulane kapan kulo jangan bingung, Bade sholat kiblatnya mana, kiblatnya mana. Fa innama tuwalu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di sana langgat Allah. Ya. Nah, ini aku pinuju bingung. Mboten roh kiblat, mboten roh. Wis madhep searah mukuno, di sanalah ke arah Allah. Nah, para rata, Allah ku gak bertempat. Secara Jawa istawaniku manggon. Bersemayamiku terjemahi bertempat sing secara halus. Nek di Indonesia no bertempat, nek secara halus bersemayam. Mulo Bapak niki artine. Nah, ini memang ulama-ulama salaf dan kholaf ini berbeda pendapat. Ulama salaf itu siapa? Ulama salaf itu ulama-ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijrah. Ulama kholaf adalah ulama yang hidup setelah tahun 300 Hijrah. Bapak, kapane Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niki kan wafate tahun 656. Iki berarti umat kholaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iki wafate tahun 565. Para bapak niku ulama kholaf. Syabi Hasan Asadili wawau keliru sing 656 ku Syabi Hasan Asadili. Kapan Ibn Athaillah Sakandari ku tahun 709. Niki mengartikan istawaku istaulah. Istaulah itu menguasai. Mboten bertempat. Mboten istikanah. Istikanah itu bertempat. Bapak, ini ulama-ulama kuno, ulama salaf, ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijrah. Iku saking ati-atine, saking tata kramane, ora wani ngowah-ngowahi maknane Al-Qur'an. Mboten wani. Tapi istawa yo manggon. Dadi ulama salaf niku mengatakan istaula yo manggon. Mungkin penerjemah ini yang dimaksud adalah pendapat ulama salaf bersemayam. Tapi enten terus tapi ora kaya manggone makhluk. Ora kaya bersemayamnya raja. Ora kaya bersemayamnya makhluk. Lah yo apa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ngoten. Pun. Iki masuk apa gak masuk? Nek gak masuk aja sok ngomong ning jaba. Nanti ngomong Pak Jaman dan ngene padahal aku gak ngomong ngono, hati-hati. Ya Allah fauqa aidihim. Niki nek ulama salaf yo tangane Allah di atas tangan manusia. Mboten wani maknane kekuasaan mboten wani. Maknane yo tangan. Nah tangan, ya mulai ku tangan. Tangannya Allah, ya apa? Juga kaya tangannya makhluk. Lah kaya apa? Hura nuk sing waruh kejoba mong Allah. Anak terus aja dipek tangan ngunodok. Ya tangan mulai tangannya Allah. Tapi ora kaya tangannya makhluk. Kaya tangannya ketek ya ora. Pek tangannya walang kadung ya ora. Pek tangane anggang-anggang ya ora. Pek tangane menungso ya ora. Kaya apa? Ora ono sing ngerti kejaba mung Allah. Ngono ulama-ulama salaf saking ati-atine. Nek ulama khalaf ulama sing akhir iku dimaknane majazi, yo saking ati-atine. Saking ati-atine wong kuwatir salah paham. Lho ngoten. Kuatir wong iku madak-madakno Gusti Allah. Mulane kapan yadullah dimaknani kekuasaane Allah. Dadi penak pemahami. Nek memahami kados wau angel, nggih, angel. Istawa mboten kok bertempat tapi menguasai. Penak. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak kecuali wajah Allah. Wajahku apa? Ya wajah ngono wae. Tapi gak koyok wajahe makhluk. Lah koyok apa? Ora ono sing ngerti kejaba Allah. Pendapate sapa? Ulama salaf. Ulama khalaf diartikan majas yang sesuai dengan dalil-dalil akli. Mboten angger nggih. Para bapak, wajah apa wajah iku zat kabeh bakal rusak kejaba zate Allah. Nggih. Niki lho para bapak, setiap kula ndonga nggih. Allahumma a'tik riqobana wa riqobahum minan nar. Allahumma a'tik riqobana wa riqobahum minan nar. Allahumma a'tik, ya Allah merdekakanlah riqobana. Riqob itu gulu. Nggih. Masuk kula sampeyan ku ndung Gusti Allah dimerdekakno gulune tok. Gulune tok sing sampeyan neraka awake ora. Masuk ngoten. Riqob niku gulu, sing dimaksud ya seluruh tubuh. Nggih. Betul kok bulune tok. Allahumma atik riqobana wa riqobahum minan. Ya Allah, merdekakanlah ya tubuh kita, tubuh hadirin, tubuh istri-istri, tubuh anak-anak cucu dari siksa neraka. Allahumma atik riqobana wa riqobahum. Nah, para bapak, niku wau Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Di sing didawakan Sayyidina Thailah Sakandari dari situ berdasarkan dari kitab suci Al-Qur'an. Ya man istawa bi rahmaniyatihi ala arsy. Iki kula terangno dhisik. Wonten surat Mukmin ayat 7. Surat Furqan ayat 559. Alladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Summa istawa 'alal 'arsyi rahman fas'al bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari, 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, yakni Nabi Muhammad, tentang dia. Tentang istawa. Berbapak, alladzina yahmiluna al-arsa wa man khawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Surat Mukmin ayat 7. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau. Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Para bapak, kula critakno dhisik. Aras iku modele kaya apa? Biyen ku nate kula aturaken jenengan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, makhluk Allah yang kekal bukan karena kekal sendiri tapi dikekalkan Allah, jumlahe ana pitu. Celing mboten? Ana pitu. Satu adalah surga. Kedua, kenikmatan surga. Ketiga, neraka. Yang keempat, siksa neraka. Yang kelima, aras. Aras ini tidak akan rusak. Ini kekal. Lain dengan bumi, besok hancur. Langit itu besok lebur. Yang ada tinggal aras. Kemudian ruh manusia. Ini semuanya nanti kekal. Yang terakhir, yang ketujuh, ajubunganat, tulang ekor. Ini menurut pendapatnya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tapi menurut pendapat Syekh Abdul Mansur Al-Maturidi bukan ajubunganat, tapi al-juz al-asli. Betul kalau balai ini penginane kula terangaken panjang lebar. Sakniki kita bahas aras. Para bapak, mut beberapa mufasir, mut ahli tafsir kula gabung antane pendapate Ibnu Abi Hatim. Lajeng pendapate Ibnu Abbas. Lajeng pendapati Wahab bin Munabbah. Ini ada beberapa pendapat-pendapat kula gabungaken tentang masalah aras. Lajeng pendapat Malik Asy-Sya'labi. Lajeng pendapati Ka'ab Al-Ahbar. Kulo gabungaken dasane mangke gampil di dalam pemahaman. Para bapak, Ibnu Hatim, Ibnu Abi Hatim menerangkan bahwa Allah menciptakan aras itu dari nurnya, dari nurullah. Tembung nurullah jangan sampai dipahami koyok cahayane lampu. Bukan. Ojo dipahami koyok cahayane baterai sentolok. Suret, iki apa rek? Wah, iki rak cahayane sentolok. Iku nek cahaya sentolok ku cahaya keluar dari sentolok. Keluar dari baterai. Cahaya itu namanya ada jirim, keluar dari jirim, dari jirim. Allah gak ngono. Nek Allah ku ngetokno nur, ngetokno cahaya, cahaya ada jirim, Allah kudu ono jirime. Gak ada jirim keluar dari tanpa jirim. Ora Bapak. Allah ku tanpa jirim, dadi ora bakal ngetokno jirim. Neng ngene surat Ikhlas, lam yalid walam yu, Allah tidak memperanak dan Allah tidak diperanakkan. Berarti mboten ku Allah ngetokno nur pecotongot ngoten niku, kaya sentolop ngoten. Mboten. Ketunggale min ruhihi iku aja sampe diarteni rohe Allah. Allah ku gak butuh roh. Kula Bapak, nanti kula ngomong kali ahli filsafat, sarjana filsafat, dia mengatakan bahwa roh itu bagian-bagian atau jus-jus dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah kok ana juse? Kapan ana juse berarti ada jirimnya. Enggak. Min ruhillah itu artinya dari roh ciptaan Allah. Begitu pula min nurillah. Nurillah itu berarti nur ciptaan Allah. Aja diarani nuri gusaku, gusa metu nuri cahaya pecotot ngene. Mboten. Jadi dari nur ciptaan Allah. Iki dibuat oleh Allah niki dadi napa jenenge aras. Ibn Abi Hatim juga begitu mengatakan setelah jadikan aras oleh Allah dari nurnya, aras itu seperti zamrud yang hijau. Warnanya itu seperti zamrud yang menghijau. Aras niku kiwa tengene enten sungai. Kiwa tengene enten sungai. Sungai enten papat sungai ini. Nomor siji sungai dari cahaya. Nggih mencorong. Ya tala lau. Nomor kali sungai dari api sing menyala-nyala. Nomor telu sungai dari es, dari salju yang putih. Kemudian yang keempat adalah sungai dari air. Wonten ayat Quranmu disebutakan di situ banyak malaikat-malaikat yang membaca tasbih. Di malaikat padha maca tasbih ganti-intinya di sekeliling aras. Maca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Loh Bapak, aras niku enten cagai. Cagai niku enten papat. Aras niku cagai enten papat. Loh Bapak, cagai aras sing papatku dari mutiara merah. Dari mutiara merah. Loh Bapak, cagak-cagak alas iku disangga malaikat jumlahe enten 8. Dadi nek cagak-cagak ku disangga malaikat 8, maka berarti cagak siji malaikat 2, cagak siji malaikat 2, cagak siji malaikat 2. Terus bentuke alas iku koyo gerdin. Koyo gerdin. Ketin. Tapi luas. Luasi sepiro luasi. Antara cagak satu sama cagak lain koyok ngeten iki. Cagak siji lan cagak liyane. Iku ne diitung perjalanan 80.000 tahun. Aja nek sampean nggo kalkulator. Bapak, perjalanan satu jam kalau pakai kuda yang kencang larinya. Itu satu jam itu 40 kilo. Kalau sehari semalam kali 24, maka berarti 960 kilometer. 960 kilometer itu sehari semalam. Nek sesasi yo ping 30. Mosok gak iso matematika. Wis mari mbok ping 30 ku berarti sesasi, ping 12 berarti setahun. Nek wis setahun ping 1000. Gampang kalek nambahe 03 ping 1000. Nek mari di ping 1000, ping 80. Ulung puluh piro iku adoe. Bapak Bapak, iku cagak satu sama lain. Begitu pula luasnya ke sana, rono ya ngono padha. Mulane ukurane iku masyaallah. Bapak Bapak, terus aras niku wonten cagake papat modele kaya amben. Warnanya seperti zamrud yang hijau. Kalau Bapak merupakan kubah dari semua malaikat dan semua alam. Apa kayak kubah? Kayak kubah. Nggih, nek gawe cilik-cilikan ya kaya masjid iki. Masjid iki ana cagake papat. Nggih. Kiwa tengene cagak. Niku enten sungai. Sungai ini enak sungai dari cahaya. Ada sungai dari api. Ada sungai dari air. Ada sungai dari es yang putih. Bapak Bapak yeah. Merupakan kubah. Berarti kuabeh malaikat itu di bawahnya. Di bawah aras. Semua makhluk awalim-awalim sing disebut wau tengene kitab iki juga di bawahnya, di bawah aras. Kalau Bapak Ibnu Abi Hatim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh innal arsa kana alal ma. Falamma khalaqallahu samawati ja'alahu faqas samawati sab'i wa ja'ala sahaba kalhirbalil mator balala dalik lahoriqat al-ardu. Oleh Bapak Kanjeng Nabi dawe Kanjeng Nabi aras yang seperti itu yang luas dan panjangnya seperti itu ini ada diciptakan Allah di atas air. Nggih. Ning dhuwure air. Kemudian di bawah air itu angin. Nggih. Ngisoriku angin, dhuwureku air, atasnya aras. Kemudian Allah menciptakan langit. Langit sing sapitu niku, langit sapitu. Niku di bawah aras. Di bawah aras. Langit sapitu. Planet-planet itu di bawah. Di bawah langit. Planet matahari. Planet bintang. Planet rembulan. Ini semuanya di bawah. Di bawah langit. Menurut Bapak, di bawah langit diciptakan Allah awan. Awan dan angin diciptakan Allah kanggo nyaring hujan. Bekonan hujan turun dari langit, gedene udan niku sak keledai-keledai. Iki nek gak disaring ngambe awan dengan air, nek ceblok ning bumi mematikan orang. Jadi kalau sudah turun maka ditangkap angin, angin dan awan. Ini kemudian menjadi kecil-kecil, disaring Pak cara Jawane. diayai ngono lho. Dadi cetokne sampean karek cilik-cilik. Lan asline gedhe sak jaran-jaran gedhe. Nah, para bapak lajeng Gusti Allah gawe bumi. Dari keterangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diciptakan bumi adalah setelah diciptakan langit. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy. Para bapak, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas wasmane Abdullah. Abbas iku pamane Kanjeng Nabi. Abbas ku adike Abdullah ramane Kanjeng Nabi. Duwe anak jenenge Abdullah, Abdullah bin Abbas. Iku ahli tafsir. Ahli tafsir. Guru bapak mengatakan Allah gawe bumi langit dalam masa 6 hari. 6 hari di sini dalam terjemah Quran 6 masa. Karena memang ada khilaf. 6 hari, 6 hari koyo 6 dinone donya ngono lho. Di sedina 24 jam, nek 6 hari berarti 24 ping 6. Allah ku nggawe kun fayakun bisa. Kenapa sampai jangka waktu 6 hari? Apa Allah jelake ketul nalika iku? Mboten, ada hikmah. Ada hikmah mengajari makhluknya apa-apa aja sampai kesu. At-ta'ajul minasyaiton wa ta'ani minar rahman. Pelan-pelan itu dari Allah, tergesa-gesa dari setan. Mulane memutuskan apa-apa jangan tergesa-gesa. Nek duwe pendapat apa-apa dimasak dhisik sampai mateng. Ku peraturan dari Allah. Pelajaran dari Allah. Tata krama dari Allah. Allah ku kapani kerasa cukup kun fayakun. Kenapa sampai 6 hari? Ini adalah mengajari kepada manusia. Melakukan apa-apa jangan tergesa-gesa. Pendapat Ibnu Abbas. Ini pendapat yang paling muktamad. Yang paling bisa untuk gandulan. Nek pendapati kab alahbar, 6 hari itu bukan 6 hari dunia, tapi 6 hari akhirat. 6 hari akhirat itu sepiro, para bapak. 6 hari akhirat itu 1 hari akhirat, podo ambek 50.000 tahun. Dan nek sehari ku podo mek 5.000 tahun, nek 6 hari berarti pinten? Kan berarti 300.000 tahun. Iki pendapat dari kapal akbar. Tapi yang untuk pedoman pegangan adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Yang mengatakan bahwasanya 6 hari itu 6 hari dunia. Dunia 1 hari, 1 malam, ini adalah 24 jam, berarti kali 6. Guru bapak, Ibnu Abbas mengatakan, ketika Allah mengendaki membuat bumi, mengendaki membuat bumi. Bumi di bawah aras tadi enten langit sapitu nggih Pak. Dadi upama aras ku dhuwur iki. Isore ku ana langit sapitu. Terus ngisore ku Allah gawe bumi. Ketika Allah mengendaki membuat bumi, Niku Allah perintah angin, wabih angin diperintah Allah meniup yang dahsyat, meniup yang sekencang-kencangnya. Mau kulaturakan jenengan, di bawah aras itu adalah air, di bawah air adalah angin. Angin itu menghembus sekuat-kuatnya sampai terjadi gelombang yang dahsyat. Gelombang yang satu bertatapan dengan gelombang yang lain, bertatapan dengan gelombang yang lain. Para bapak, akhirnya terus mundi timbul buih-buih, buih-buih zabat, buih-buih gelombang yang sangat besar. Ini tabrakan satu sama lain menimbulkan buih-buih. Terus buih-buih itu mengumpul besar-besar sak gunung-gunung sing bentuke kaya tobak. Tobak iki kaya baki, kaya baki. Lur bapak, sawise ngumpul kaya baki niku ajeng karena Allah dipecah-pecah dadi pitu. Dipecah-pecah dadi pitu. Ayat Al-Anbiya, surat Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqa fa fatakna huma waja'na minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Senengku napa langitku biyen yo sitok utuh. Dipecah-pecah apa dadi pitu. Semono apa bumi iku yo ngono. Dari kumpulan zubat, kumpulan buih-buih niki akhirnya mengeras, mengeras, mengeras. Gede-gede sak gunung, kaya gunung. Ana sing arane bentuke kaya talam, bentuke. Niki merata. Akhirnya dadi atos, dadi atos, dipecah-pecah Allah menjadi tujuh. Bumi. Niki nggih di bawah aras, di bawah langit. Bawah langit ngisore iki bumi. Para bapak, langsung dipecah-pecah di negosi Allah iku dadi pitu. Banjur Allah subhanahu wa ta'ala dadi akan pitu, pitu sap-sapan yang pertama yang di atas iku jenenge adim. Bumi sing pertama ku jenenge adim. Bumi yang kedua jenenge basit. Bumi yang ketiga namanya fakil. Bumi yang keempat namanya batih. Bumi yang kelima namanya khin. Bumi yang keenam namanya masikah. Bumi yang ketujuh namanya farol. Pada bapak, sintikandakno rojulun. Rijlahu fisaro wahammatu himmati disoroya. Orang laki-laki yang punya cita-cita yang hebat. Cita-cita menuntut ilmu itu adalah seperti kakinya fisaro, fisaro ku bumi yang ketujuh, ngisor diri. Wahimmatu himmatihi, cita-citanya di suroya, di bintang suroya. Tapi bumi kalau baleni sing pertama jenenge adim. Nomor loro jenenge Basitok. Nomor telu jenenge Sakil. Nomor empat jenenge Batih. Lima jenenge Khin. Nomor enam jenenge Masikah. Nomor pitu jenenge Sahro. Para bapak, Imam Sa'labi dawuh, Sa'labi niku ahli tafsir. Ngene dawuh, dari bumi yang kedua niku keluar rih angin. Yeah. Jadi metune angin itu dari bumi yang kedua. Yeah. Dari bumi kedua. Eling lho Pak, bumi ku di atas air. Bumi kita ini di atas air. Didawono kaleh Syekh Hasan Al-Basri, seandainya tidak ada wali badal, bumi itu ambles dalam air. Seandainya tidak ada wali-wali yang jadi patok, jenenge wali autat. Wali autat ini bertempat di kutub timur, kutub barat, kutub selatan, kutub utara. Ini nak patok-patok sing dene wali autat. Sandinya tidak ada wali-wali ki, bumi ki ambles, para bapak. Engko ning dina kiamat titen ono ambles. Sampeyan cukup menangi dukung mboten. Para bapak, wow. Jadi dari bumi yang kedua ku menimbulkan angin. Nek bumi sing pertama kula jenengan sumerep piyambak ya iki sing manggon ning bumi pertama. Bumi kedua angin. Penduduknya disebut Tongsu. Tongsu. Panganane apa? Panganane daging mereka. Omben-ombene apa darah mereka. Jadi namanya Tongsu, penduduk bumi yang kedua di bawah. Iki para bapak saling membunuh. Saling membunuh kaya dinotaurus. Jadi membunuh teman sendiri, dagingnya dimakan, darahnya diminum. Lajeng bumi yang tingkat yang ketiga niku enten penduduknya. Penduduknya iku wajahe koyok wajahe menungso, koyok wajahe anak Adam. Cangkeme koyok cangkeme asu. Para bapak biasa digawe film-film nih. Cangkeme koyok cangkeme asu. Tangane koyok tangane anak Adam. Tangane menungso. Jadi raine koyok raine anak Adam, tapi cangkeme koyok anjing. Tangane koyok tangane menungso. Sikile koyok sikile sapi. Sikile. Lajeng terus kupinge koyok kupinge sapi. Neng awake ku bulu tebal seperti bulunya kambing Australia. Kambing Australia itu bulunya kan tebal. Mereka mboten ngangge kelambi. Kelambi ini nggih bulune niku. Bulu yang tebal. Para bapak, masa nek teng bumi niki masa malam, sana siang. Kapal teng bumi kita niki masanya siang, sana malam. Lajeng saksi nomor papat penduduknya niki disebut Khilham. Khilham. Khilham niki mboten duwe mata. Mboten duwe dramaan. Tapi piyambake gadah suwiwi. Koyok suwiwine manuk. Makhluk ini lho, makhluk. Jadi enten niku para bapak penghuninya. Lan biyen niku Abu Yazid Al-Bustami ketika sembahnya didudunu alam malakut bumi kedua, ketiga, keempat, kelima sampai bumi yang ketujuh. Para bapak, bumi tingkat yang kelima itu juga ada makhluknya. Makhluknya disebut khasin. Khasin. Bentuknya kaya dene bentuknya keledai. Duwe buntut. Buntutnya ku panjang. Panjangnya buntut iku 300 zirok. Ini sampean ping nosak dira iku kira-kira 20 senti ping 300. Buntute panjange semanten. Ajeng wonten bumi tingkat yang kelima ke bawah niki enten ular-ular, tegese ula. Ula iku gedene sak wit kurma, wit kurma. Nggih. Gedene. Panjang-panjang. Lan ula ku duwe siung, duwe taring, taring. Bumi sing nomor 6 penduduke iku disebut hafun. Awake rupane hitam. Piyambake gadah jenenge cengkerem. Napa jenenge kuku. Kuku yang tajam. Kaya kukune singa, kukune binatang-binatang buas. Niki makhluke. Lajeng bumi sing nomor 7 iku sing dinggone iblis laknatullah. Jadi iblis laknatullah ku manggone bumi sing nomor 7. Iku bala tentane ku setan-setan sing dlurung-dlurung sing durhaka. Bapak-bapak sekedar niki kula terangaken nggih. Bahwa makhluk-makhluk sing ning dhuwure langit, makhluk-makhluk di bumi pertama, makhluk di bumi kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, ini semuanya wujud adalah birahmatillah. Itu jenis rahmah yang amat. Rahmat kasih sayang Allah secara umum. Baik untuk orang yang bagus-bagus. Maupun untuk orang yang duraka-duraka. Baik untuk makhluk-makhluk yang taat. Untuk makhluk-makhluk yang maksiat. Ini rahmat Allah secara umum. Ini para bapak. Sing didawuhaken kalian penyangga-penyangga aras. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat sing nyangga aras nggih. Para bapak sing nyangga aras dan malaikat yang di sekelilingnya iki padha maca tasbih subhanallah subhanallah abihamdi bihamdi rabbihim subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi kuwabe ku padha njalukno ngapura wong-wong sing padha iman nggih njalukno ngapura wong-wong sing padha iman nggih ya Allah Gusti tiang-tiang ingkang sami iman dengan sepunten ya Allah. Dengan sepunten ya Allah. Dengan puro Gusti tiang-tiang sing purung tobat dateng panjenengan. Dengan puro Gusti tiang-tiang sing mau mengikuti agama panjenengan. Jaga mereka ya Allah dari siksa neraka. Dimulai tak makat mempedondungan tengkulon jenengan sedoyo. Merani wong sing iman, niku wong sing diparingi nggih rahmat anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat sing nyonggo aras kalian sekelilingnya niku padha matur wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Wasiat niku Bapak sing diwastani lebur. Allah ku nglebur. Para Bapak, makhluk-makhluk, awalim-awalim, alam-alam yang di bawah aras, semuanya adalah sirna. Sirna itu ketutupan, tidak terlihat karena kebesaran aras. Sirna. Awalim yang di bawah aras termasuk langit sapitu, bumi sapitu bersama makhluk-makhluknya sekali, termasuk air yang di bawah aras, termasuk angin yang di bawah air, ini semuanya adalah sirna karena kebesaran aras yang diciptakan oleh Allah. Kemudian aras juga sirna karena kebesaran rahmat Allah. Kangune wong sing wis tekan maqam syahadah, gak ketok kabeh. Nggih. Bapak, niki sing dikandakno wong sing tekan maqam syahadah. Maqam sudah diberi kurnia Allah bisa memandang Allah. Tapi makhluk-makhluk kabeh ku sirna dari pandangan orang yang musyahadah karena memandang aras. Memandang aras juga sirna karena memandang rahmat Allah. Jadi semuanya adalah sirna, gak ketok ya ketutupan rahmate Allah. Rahmate Allah ketutupan dengan zatnya Allah. Itulah disebut Allahu adh-dhahir. Maka yang tampak jelas hanyalah Allah. Kalau Bapak niki wis tak kok dirungokno ngene. Ya muga-muga Allah maringi paham ngono. Ya minimal kan sak seretan ngono to. Dadi aras koyo kubah ngono. Koyo kubah, tapi wujuk padane kubahe masjidmu. Artinya di atas ya. Atas malaikat, semua makhluk itu atas. Makanya dulu ya, tanya Nabi ketika Mi'raj Mi Jibril melintasi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai mustawan, naik lagi sampai di bawah aras. Di bawah aras. Lu aras ini dikuasai oleh Allah. Aras ini dan semua yang ada di bawahnya semuanya adalah tunduk mengikuti hukum Allah, tunduk mengikuti keputusan Allah, dan tunduk mengikuti kehendak Allah. Bila saya menika, kita ini bukan apa-apa, kecil. Bener cilik tapi sombong. Ayo, sikile cilik, awake cilik ndase sak lumbung. Gemendul ya. Nah, niki aja sampe kita niku nggih lali ambek aja dumeh. Aja dumeh. Mekaten para bapak, mugi-mugi merupakan ilmu sing manfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. inna kita di rabbi barakatihim wa dinar husna bi hurmati wa amit nafi tariqati wa muhafati minal fitani rabbi bi barakatihim wa dinar husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqati wa muhafati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi fala tunsilihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.